sengit na hihiliwiran e parupi hiji kembang sawarna bodas nyengkean nyacas maka mapaesan nyambuang angin-anginan mulah rek layu na janjaran kahujanan ulah rek muhuran ulah rek kundung na jan raga mahpa anggang batin tetap nyarengan sengitna kembang-kembang kacinta kaendahan nu kantos kasorangan sengitna kembang-kembang kasih kiwari muhitna ati ngait